Polo marmotor siang Medan, marmotor si jual-juali. Ikon bolu sondo siang rai, polo lautu darutu. Bolu sota nak parapat, topi ni tau tobai. Mamulu saldo pardak sina manganak kohi akadoro takuru hidura narahisi bolu sotun tetano namartu kuriani tata toku dolo hangi ijan tiap bersiara. Sampai